Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahman rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan tentang babul waqf. Ikhwani fiddin rahman rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Dan insyaallah kita akan masuk bab berikutnya, yakni bab al-hibah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Disebutkan bab ini memiliki na'amaraqlafikum kesesuaian yang sangat erat. Na'amaraqlafikum di mana entah itu wakaf, entah itu hibah, entah itu atiyah, entah itu wasiat, nanti na'amaraqlafikum, entah itu warisan, itu semua dalam bab tasarruful mal. Ya, khalifat nahmarah mukminul barokah sehingga dimasukkan oleh para ulama dalam bab muamalah. Khalifat nahmarah mukminul barokah. Nah, perbedaan antara hibah dengan nahmarakalafikum hadiah dengan nahmarakalafikum khalifat sedekah. Ketika kita melihat fisiknya, fisik perbuatannya namun sama, yaitu memberikan sebagian dari harta kepada orang lain, atau kepada pihak lain. Hanya saja yang membedakan adalah niatnya. Dan pada pihak yang diberi. Kalau nam diberikan kepada orang yang ikhwan fillah rahimakumullah layak untuk dikasih hadiah dalam rangka untuk barakallahu fikum menggapai kecintaan di antara kita barakallahu, maka namanya hadiah barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau diberikan dengan tujuan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya sedekah. Nggih. Khairat rahmah mukmin faraqlaf. Nggih. Demikian pula ketika harta itu diberikan berkaitan dengan diberikan amaraqlafikum setelah kematian orang yang memiliki harta, namanya wasiat. Kan ya? Khairat rahmah mukmin faraqlaf. Nah, ini yang dipentah marahmakumullah, ada na'amaraqlafikum ketentuannya masing-masing. Nih. Dan hibah itu salah satunya na'amaraqlafikum, yaitu pemberian yang diberikan kepada orang lain ala wajib tamlik ya, untuk nama rokulafikum dijadikan sebagai kepemilikan oleh orang lain dengan tanpa minta ganti. Itu hibah. Nanti akan disebutkan sehingga pembahasan ini masih sesuai ya, dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya berkaitan dengan tasarruful mal ya, namaraka pengelolaan harta. Jadi tasarruful mal itu bisa namaraka fikum dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, namanya jual beli ya, keuntungan duniawi. Nah, tasarruful mal yang ditujukan untuk mencari pahala namanya sedekah. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah wa ila akhiri. Sehingga sekali lagi na'amarakallahu fikum pembahasan ini masih sangat sesuai nih dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya di mana para ulama menyebutkan hal ini di dalam apa? Di dalam Kitabul Mu'amalah. Ikhwan fillah rahimakumullah wa ila akhiri. Dan kita mulai muamalah itu mencakup ini jual beli, kemudian na'amarakallahu fikum termasuk tasarruful mal yang lain na'amarakallahu fikum ya, juga termasuk dimasukkan dalam kita belum muamalah kita bunikah ya, kita bunikah dan hal-hal yang berkaitan dengan nikah ya, khitbah, kemudian na'amarakallahu fikum cerai, ilak ya, na'amarakallahu fikum ya, tolak, ilak, dan lain sebagainya. Ikhwan fillah, itu masuk juga dalam bab muamalah. Ikhwan fillah makmumah. Sekarang ikhwan fillah makmumah, kita masuk bab baru, babul hibah wal umrah war rubah. Ikhwan fillah makmumah jual barakulah. Bab hibah umrah wal rubah. Nah, barakulah. Hibah itu diambil dari kata wahaba, yaitu hibatan. Yaitu pemberian. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mustaqun min hububir rih. Mustaq dari lafad hububir rih. Nah, barakallahu fikum. Hembusan angin. Lianha tamurru biduni muqabilin. Dikarenakan angin itu namur ketika berembus itu berjalan tanpa ada penghalang. Ya sudah. Berjalan itu saja. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian secara syar'i hibah itu adalah at-tabarru. At-tabarru min jaizit tasarruf at-tabarru min jaizit tasarrufi fi hayatihi li ghairihi bimalin ma'lumin atau غيره bila iwadin. Hibah itu adalah tabarruk pemberian dari orang yang tasarrufnya diperkenankan. Jadi ada orang-orang yang tasarrufnya itu enggak diperkenankan. Seperti na'amarakallahu fikum sobi halasibahu. Tasarrufnya enggak diperkenankan, enggak sah. Nah, jaiz tasarruf itu ya sahhu tasarrufuhu, yaitu sah tasarrufnya. Na'amarakallahu fikum. Seperti majnun, orang yang gila na'amarakallahu fikum. Itu taulah dia punya na'amarakallahu fikum punya upaya, upayanya secara sah enggak sah. Na'amarakallahu fikum. Kalau misalnya ada majnun yang memberikan pemberian enggak diterima, enggak sah, harus dikembalikan. Qalibat rahmah kemujuan para fi hayatihi yang dilakukan saat dia masih hidup. Ya. Li ghairi untuk orang lain. Bimalin ma'lumin dengan harta yang diketahui atau ghairu ma'lumin ya. Kharibit rahmukum untuk na'amarakallahu fikum mencakup definisi ini terkait dengan hibatu dain. Hibah hutang. Na'amarakallahu boleh hibah tapi hutang. Ya nanti tak kasih ya. Tapi badin na'amarakallahu fikum hutang. Kharibit rahmukum bila iwadin dengan tanpa ganti. Niatan untuk ganti. Kharibit rahmukum minta ganti gitu. Kalau biiwadin itu kan na'amarakallahu fikum bisa berupa jual beli, bisa berupa ijarah, itu ada iwadinnya. Nah, warakallahu fikum fi tahmarakum. Tapi kalau hibah bila iwadin. Ya qali fi tahmarakum jual barakallahu fikum. Nah, di sini tahmarakum ada kesamaan. Nah, warakallahu fikum antara sedekah, hibah, kemudian amarakah hadiah. Semuanya bila iwadin. Tapi kalau sedekah nah barakallahu fikum diniatkan karena ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kharibat rahmukum. Hadiah pun demikian. Tapi nah diberikan pada orang yang tidak layak untuk diberi ya dalam rangka orang terus bayan barakallahu fikum karena kita menghormati orang tersebut atau dalam rangka untuk mendapatkan kecintaan dia. Kata Rasulullah SAW, tahadau tahababtum ya. Ya, salinglah kalian memberikan hadiah niscaya akan timbul kecintaan di antara kalian. Khairat rahmukum. Nah, hibah enggak ada itu. Nah, barakallahu fiik. Khairat rahmukum syan barakallahu fiik. Nah, ya sekedar nah barakallahu fiikum atau mengasih ya dengan tanpa minta ganti namanya hibah. Nah, barakallahu fiik. Nanti statusnya hibah tadi nah ya tergantung nanti niatnya antum. Ketika ngantum ngasih nah kemudian antum niatkan untuk nah barakallahu fiikum ya mendapatkan wajah Allah, berarti antum dapat pahala sedekah dari ibadah. Paham ya? Jadi itu tergantung niatnya jangan awar. Paham ya? Ya kan ibit rahmukum. Jadi semuanya na'am barakallahu fikum tabarruun bila iwan. Ya, semuanya tabarruun bila iwan. Ya, hibah, sedekah, hadiah, atiyah, wasiat na'am barakallahu fikum. Ya. Cuma na'am barakallahu fikum kondisinya beda-beda. Dan masing-masingnya punya hukum. Ya. Punya ketentuan, punya na'am barakallahu fikum. Cara main sendiri-sendiri. Na'am barakallahu fikum. Begitu ya. Ya qarifitun rahmah rahmukum. Nah, yang dibahas di dalam bab ini adalah na'am barakallahu al-hibah wal-umrah. Umrah itu na'am hibah. Yeah, hibah mu'alak namanya. Yeah, hibah mu'alak. Yeah, atau hibatun ala ta'liq. Ini boleh na'am barakallahu fikum. Ya. Misalnya na'am barakallahu fikum, ya. Kalau si fulan datang hari ini, sapi ini untukmu. Ini hibah mu'alak namanya. Paham ya? Misalnya na'am dia punya saudara lama enggak datang. Ya. Kalau dikasih kabar na'am barakallahu, saudaramu datang, saudaramu datang. Wes, dia itu antara yakin enggak yakin kan sudah saking lamanya. Bilang sama orang. Ya, yeah, sapi ini punya kamu. Kalau si fulan datang. Ini namanya apa? Hibah mu'alak. Hibatun ala ta'liq. Boleh apa enggak? Boleh. Naam. Khalifat entah makmum. Naam. Bila pula misalnya. Kambing ini untukmu. Ya, yeah. Kalau nanti malam hujan. Kok ternyata hujan beneran. Maka kambingnya jadi punya dia. Paham ya? La umroh itu hibatun mu'alak. Tapi na'am barakallahu fikum ya ditalik ba'dal maut. Paham ya? Khalifat rahmukum jual barakallahu fikum. Kalau ya aku mati ya. Kalau aku mati tanah ini punyamu. Berarti itu hibah umrah namanya. Paham ya? Paham ya? Khalifat rahmukum jual barakallahu fikum. Khalifat rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Di dalam bab ini na'am barakallahu fikum alif menyebutkan beberapa hadis. Ya, berkaitan dengan hukum-hukum hibah. Yang pertama, kemudian disebutkan beberapa hadis berkaitan dengan hukum-hukum umrah war rukbah. Ya, umrah dan rukbah itu podo. Na'am barakallahu fikum. Bentuknya seperti itu. Dikatakan rukbah kenapa? Masing-masing saling mengintai na'am barakallahu fikum. Kapan dia mati? Kalau dia mati, berarti na'am barakallahu fikum punya saya gitu na'am barakallahu fikum. Paham ya? Ya qali fitnah rahmah rahmah kemujuan barakallah. Qal ma'alifu rahmah ta'ala. Oh iya. Masih itu ya? Belum dihafalkan ya? Belum dibaca ya? Hadisnya. Ya sebelum kita itu. Kita lanjutkan. Kita baca dulu hadis yang terakhir. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man hafizul hadis falyaqra. Alifitin rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Hadis yang ke-888. Ali Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Anna abahu. Wasnya bapaknya, bapaknya Nu'man Bashir. Barakallahu fikum. Atabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa Bashir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka Nu'man mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahaltu bani hadza ulaman kana li." Sungguh aku ingin memberikan apa itu nahaltu itu apa itu sama dengan amarakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa ta'ala atun nisaa sadqatihinna nihlah nihlah atiyatan gitu ya amarakallahu ya yeah. Inni nahaltu bani hadza ulaman kanali, sungguh aku telah memberikan kepada anakku ini nih seorang budak yang dulu milik saya. Dalam riwayat yang lain, sebidang tanah. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasul SAW berkata, akul waladika nahaltau mislah hadha. Apakah semua anak-anakmu engkau berikan semisal yang kau berikan kepada anakmu ini? Faqala, maka Bashir mengatakan, lah, tidak. Faqala Rasulullah SAW, farji'ahu. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu, tarik kembali. Tarik kembali. Khairatun rahmatullah. Kenapa ya khairatun rahmatullah? Karena itu merupakan bentuk ketidakadilan dalam syariat. Qaribatun rahmukumullah, memberikan pemberian kepada anak-anak. Na'am barakallahu fikum, ya. Hanya pada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain. Maka ini tidak apa? Tidak na'am barakallahu fikum, tidak adil. Nanti akan disebutkan na'am barakallahu fikum dalam lanjutan riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'dilu baina auladikum. Nah, adillah kalian, ya. Dalam memberikan kepada anak-anak kalian. Qalibatun rahmah rahmukum jain barakallahu. Dan ini na'am barakallahu fikum beda hibah, beda abdiyat, beda atiyah, beda dengan nafkah. Seperti yang sudah kita na'am barakallahu fikum, mungkin sebagian kita apa? Kita singgung na'am barakallahu. Beda nafkah, beda na'am barakallahu fikum pemberian. Ini bukan nafkah, ini pemberian. Kalau nafkah wajib na'am barakallahu fikum untuk semua anak na'am barakallahu fikum sesuai dengan kondisinya masing-masing. Qalibatun rahmah rahmukum. Tapi ini ati ya. Di mana nafkah itu na'am barakallahu wajib atas orang tua untuk memberikan kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Qalibatun rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Dan tidak harus sama. Dalam nafkah keadilan itu enggak harus sama na'am barakallahu fikum. Ya. Yeah. Ya qalibatun rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Karena apa? Berkaitan dengan kebutuhan masing-masing. Nih, anak satu dengan anak yang lain butuhnya kebutuhannya beda. Maka nafkah yang diterima pun beda. Satu yang sudah mondok tiap bulan ngasih 1 juta. Enggak mungkin ngasih 1 juta kepada anaknya masih nyusu. Ya kan? Ya kan ibitentahmu. Itu nafkah dari orang tua, na'barakallahu fikum. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini beda. Ini adalah hibah, na'barakallahu fikum. Ya kan ibitentahmu. Ketika hibah itu diberikan kepada salah satu dari sebagian anak-anak dari anak-anaknya tadi, na'barakallahu fikum. Maka ya kan ibitentahmu, ini yang enggak boleh. Karena apa? Dalam bab ini ya harus terpunya asas keadilan, dan keadilan adalah diberikan semuanya. Ya qad bi rahmatullahi wa rahmatuhu barakallahu. Wa fi labdin. Dalam lafaz yang lain, fan talaqa abi ila nabi alaihi salatu wasalam. Maka nabi pun berangkat menuju kepada Rasul alaihi salatu wasalam li yushhitu ala sadaqati. Ya. Untuk menjadikan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai saksi. Asyhadu yushhidu. Ya, untuk menjadikan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai saksi atas sedekah pemberian yang diberikan kepada saya. Na'barakallahu fikum. Dan ini na'barakallahu fikum atas usulan dari apa? Dari istrinya, yaitu na'barakallahu fikum ibunya Nu'man. Na'barakallahu fikum. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Amr Khalaf Bashir berniat memberikan kepada Nu'man, ya, maka Amr Khalaf Fikum istrinya minta agar dengan tujuan agar nanti pemberian itu enggak di apa diserobot sama saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain, ya, maka dia mengatakan saya tidak ridho dengan pemberian ini sampai engkau persaksikan pemberian itu kepada Nabi alaihi wasallam. Ya, maka akhirnya beliau Bashir bersama Nu'man pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menjadikan Rasul alaihi salatu wasallam sebagai saksi akan pemberiannya tadi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah tentah marhamakum. Ya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afa'al tahadha biwalatika kullihim?" Apakah engkau juga memberikan perkara ini atau melakukan hal ini dengan seluruh anak-anakmu? Akhirnya Bashir punya anak-anak yang lain. Ya, ikhwan fillah tentah marhamakum jami'an barakallahu fikum. Makanya Rasulullah SAW menanyakan yang demikian itu. Ikhwan fillah tentah marhamakum. Qala, maka Bashir mengatakan la. Qala, maka Rasul mengatakan ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'tilu baina auladikum hadza. Nah, barakallahu fikum. Dan berbuat adillah kamu kepada putra-putramu. Faraja abi, maka abi, bapak saya pun, kata Bashir, menarik kembali pemberiannya. Nah, barakallahu fikum. Farat datil kasadaqah, dan mengambil kembali enam pemberian tadi. Ikhwan fillah tentah rahmatullahi wa barakatuh. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin. Dan dalam riwayat dalam sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ashhid. Maka carilah orang lain untuk jadi saksi. Alahada wairi. Carilah orang lain untuk jadi saksi atas perkara ini. Selain saya. Summa qala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ayasurruka antakunu laka fil birri sawa. Ya. Gembirakah engkau wahai Bashir jika anak-anakmu ya berbakti kepada engkau semuanya. Na'marakallahu. Qala bala. Qala fala idan. Na'barakallahu fikum. Tentu ya Rasulullah. Kalau begitu na'barakallahu fikum, jangan lanjutkan. Fala idan, jangan lanjutkan pemberian itu. Ya qala bitin rahmatullahi wa barakallahu fikum. Hadis ini na'barakallahu fikum merupakan salah satu hadis ya yang mendasari tentang na'barakallahu fikum hukum hibah. Ya qul bi rahmatikum jami'an barakallahu fikum. Di hadis ini ya qul bi rahmatikum jami'an barakallahu fikum diambil banyak faedah. Tapi terkait dengan na'amarakallahu fikum hibah itu sendiri, ya khalifitun rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum, maka tidak dalam bab ini na'amarakallahu ada beberapa perkara yang harus dibahas oleh bidang na'amarakallahu fikum. Walaikumsalam rahmukumu, hadir ini na'amarakallahu fikum, di samping tentang masalah hibah, na'amarakallahu fikum juga diambil faedah untuk masalah-masalah yang lain. Nah, sekarang berkaitan dengan hibah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khalifah. Yang pertama, tentang hukumnya. Khalifah, tentang warahmatullahi al-hibatu mustahabbatun. Al-hibatu mustahabbatun. Idza qasada biha wajhallah kal hibati li salihin aw faqirin aw silati rahimin. Nah, warakallahu lagi al hibatu mustahabbatun idza qasada biha wajhallah kal hibati li salihin aw faqirin aw silaturahimin. Nah, warakallahu fikum. Hibah itu hukumnya mustahab, ya. Apabila dimaksudkan dengan hibah tadi untuk mendapatkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala seperti hibah pemberian kepada orang soleh. Nah, warakallahu fikum. Atau kepada orang fakir, atau pemberian yang dimaksudkan dalam rangka untuk menyambung tali kekerabatan. Nah, warakallahu fikum. Kalau begitu entah marah macam apa. Pembahasan yang kedua. Tentang syarat-syarat hibah. Khalifatun rahmah rahmukum jambar. Yang pertama. Antakuna min ja'izit tasaruf. Hibah itu harus muncul dari orang yang tasarufnya dikatakan sahih. Nah, warakallahu fikum. Tasarufnya boleh. Boleh tasaruf. Jaiz tasaruf. Siapa mereka itu? Wawal hur. Wal mukallaf war rasyid. Yaitu orang yang merdeka. Yang sudah mukallaf. Dan rasyid. Rasyid itu bisa mengatur harta. Nah, warakallahu fikum. Mesti dengar. Sudah nalar. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau orang Jawa bilang dengar, nih sudah nalar, nah warakallahu fikum rasyid. Nek apan durung nalar, meskipun wis balik nah warakallahu fikum jangan, enggak boleh. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah jangan warakallahu fikum. Ya. Kemudian budak, ya. Enggak boleh nah warakallahu fikum menghibahkan. Karena enggak ada bagi dirinya untuk menghibahkan karena hibah itu nah berasal dari na'amarakallahu fikum hartanya sendiri. Sementara hartanya budak itu bukan miliknya. Milik tuan. Tuan. Yang itu ya. Suka diwetrah. Juga mukallaf. Anak-anak na'amarakallahu fikum. Ya. Tak bisa na'amarakallahu fikum. Ya diterima hibahnya. Ya kan diwetrah marah mukumucu'an barakallahu fikum. Yang kedua. Ayyakuna al-wahibu muhtaran. Nah, warakallahu fikum. Yang memberi. Ia memberi dengan sukarela. Nah, warakallahu muhtar. Bukan terpaksa. Bukan karena malu. Ya, nah, warakallahu fikum. Bukan ada. Ngasih karena malu. Ya. Kan ibu tahu. Kalau antum tahu. Orang ngasih sama antum. Malu, jangan diterima. Na'warakallahu fikum. Harus muhtar ya. Na'warakallahu fikum. Betul-betul na'warakallahu fikum berasal dari lubuk hatinya. Yang paling dalam ketika dia memberi. Rela. Na'warakallahu fikum. Karena ya khawatir rahmatullahi wabarakatuh. Hukum asal harta seorang muslim itu haram. Illa min tibati nafsihi. Ya kan? Illa min tibati nafsihi. Hukum asalnya haram. Kecuali dengan kerelaan hatinya na'amarakallahu fikum. dia ngasih dengan celana. Sehingga harus dipersyaratkan itu. Ya. Ya kan itu entah marahmu. Nah, kalau kemudian ada yang ngasih namar kalau karena segen sama antum sana. Ya. Atau nak ngasih karena namar kalau malu sama antum. Ya, ngasih karena terpaksa namar kalau fikum sana. Maka namar kalau fikum hibahnya enggak sah. Ya. Gitu ya. Yang ketiga, ayakun al mauhubu mimma yasihu bay'uhu. Ayakun al mauhubu mimma yasihu bay'uhu. Fama la yasihu bay'uhu, la yasihu hibatuhu. Yang diberikan, barang yang diberikan, itu termasuk barang yang boleh dijual belikan. Sehingga, afan, segala sesuatu yang tidak sah dijual belikan, maka tidak sah pula dihibahkan. Afan, seperti babi misalnya. Nawarakallahu. Kecuali yang dikecualikan sama syariat. Seperti kucing. Ya. Kucing itu enggak boleh dijual belikan. Nawarakallahu. Tapi boleh diberikan. Nawarakallahu. Gitu ya. Ya kalibitrahmarahmu. Jika dicontohkan oleh para ulama. Al-kubul. Apa kubul? Ya. Nggak boleh amarokulaf yang diberikan amarokulaf. Tahu kuful ya? Nawarokulaf. Kok itu? Masa abis terjemahkan, Pak? Nawarokulaf. Nggak boleh dihadiahkan. Atau dihibahkan amarokulaf. Nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh dijual belikan kok amarokulaf. Nggak boleh dihibahkan. Paham ya? Ya kan ini entah marah. Kemudian yang keempat, ayyakun al-hibatu halatan munjazatan. Nah, barakallahu fikum. Yaitu hibah berupa pemberian yang lepas. Artinya na'amurakullah, kemudian lepas itu na'amurakullah. Maksudnya ketika dihibahkan, sudah jadi miliknya. Alat takbir. Ya, itu kalau akad hibah. Ini jadi, wes tak kena sampean. Berarti sampai mati na'amurakullah itu punya dia. Ya, sehingga enggak sah na'amurakullah. Fikum, ya. Fala yasihul fala tasihul hibatul mu'aqqatah. Ya. Enggak sah na'amurakullah. Fikum, hibah. Na'amarakallahu fikum dengan waktu tertentu. Ini hibah untuk antum ya selama sebulan. Enggak boleh na'amarakallahu. Itu kayak enggak hibah namanya. Paham ya? Harus halatan munjazatan, itu kondisi yang lepas, yang pemberian yang lepas sudah na'amarakallahu. Artinya na'amikhun sudah pemberian itu na'amarakallahu fikum alat tamlik wa ta'bid. Langsung dimiliki dan sifatnya na'amarakallahu dimiliki selama-lamanya sampai dia mati. Paham ya? Ya kuali bintah marah mukmujuan paraka. Nah. Makanya dicontohkan. Wahab tuhada syahron. Ini gak boleh. Ya. Aku berikan barang ini kepada kamu selama sebulan. Gak boleh, gak bisa. Nah, warakulah. Gak syarat. Ya. Ausanatan. Kuali bintah. Alasannya. Li'annal hibata. Lianna al-hibata aqdut tamlik fala tasihul mu'aqqatah. Na'amarakallahu fikum. Karena hibah itu na'amarakallahu fikum akad tamlik. Yang dengan akad itu menyebabkan barang yang diakadkan menjadi berpindah kepemilikan. Paham ya? Akad, akad tamlik na'amarakallahu fikum. Kharibatun rahmukum fala tasihul muaqqatah, maka tidak sah hibah dengan tempo. Paham ya? Hibah dengan tempo. Talibit rahmatullah. Yang kelima, ya talibit rahmatullah. Yang kelima disebutkan oleh para ulama, ayyak balal mauhubu lahu syai al mauhuba. Enam. Orang yang dikasih itu harus menerima sesuatu yang dihibahkan. Harus menerima. Nah, barakallahu fiik. Ya kali entah maramku. Misalnya, ya, saya hibahkan kambing, dia nerima kambing. Nah, barakallahu fiik. Saya hibahkan barakallahu sapi, saya nerima sapi gitu. Nah, barakallahu dia nerima sapi. Begitu. Paham ya? Saya hibahkan pulpen, berarti dia punya nerima. Nah, barakallahu pulpen. Ya. Sekali lagi, li andal hibah akdut tamlik. Jelas ya? Ya kau diwet entah marah mukimu. Dikarenakan hibah itu adalah akad kepemilikan faftaqara ilal ijab wal qabul. Maka butuh ijab dan qabul. Ya kalau qabul kan berarti ada harus ada barangnya yang amarakulah. Meskipun amarakulah fikum, barangnya tadi amarakulah fikum berupa dimah. Dimah itu tanggungan utang. Ya, kan dibuat entah marah mukunjain barang. Harus. Yang keenam, antakuna bighairi iwadin. Harus tanpa iwad. Amarakulah fikum. Ini niatnya amara kalau apa istilahnya hibah itu amara kalau pada dasarnya seperti itu. Tapi ya entah kemudian para kalafikum bagi yang ngasih, ya amara kalafikum bagi yang ngasih amara kalafikum niatnya enggak boleh amara kalau niat untuk apa? Untuk amara kalafikum minta ganti amara kalafikum. Tapi dalam bab itu ya entah makmu ada syariat. Isabah itu na'amaraqlah bagi yang dikasih na'amaraqlah fikum. Ngasih na'amaraqlah fikum pemberian yang na'amaraqlah fikum sebagai apa? Terkata apa istilahnya? Takafu gitu lah na'amaraqlah fikum. Ya kan dibayar entah makum isabah. Misalnya antum dikasih na'amaraqlah fikum, antum juga balas ngasih gitu lah. Tapi bagi orang yang memberikan, gak boleh kan na'amaraqlah fikum kemudian apa? Kemudian dia menghibahkan terus kemudian minta ayo ganti, berarti itu bukan hibah nawar. Paham ya? Ya kan diwet entah mukum. Ketika dikasih nawarakallahu ketika dikasih nawarakallahu fikum maka diterima nawarakallahu fikum. Ya kan diwet entah mukum. Berapapun itu nawarakallahu. Gitu ya. Nanti terkait dengan isabah nanti ada sendiri nawarakallahu fikum pembahasannya. Itu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram hadis-hadis yang terakhir. Nah, barakallahu fikum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah barakallahu fikum dikasih hadiah, kemudian beliau barakallahu fikum memberikan pemberian balasan gitu ya, nah barakallahu. Ya kada bi tindah marah kemudian barakallahu. Nah. Seperti dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anhu dalam hadis yang ke 891. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Na'amarakallahu fikum. Begitu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan na'amarakallahu fikum memberikan ganti, memberikan balik na'amarakallahu atas na'amarakallahu fikum hadiah tersebut. Paham ya? Ya kan ibit mbah marah hukum syarat para. Ini terkait dengan syaratnya. Ya kan ibit mbah marah hukum jami'an wa para kelafik. Kemudian, sebagian hukum-hukum hibah. Yang bisa kita amara kelafikum tarik dari beberapa hadis yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Yang pertama, ya kali bintang rahmah kemunculan para kelas. Yang pertama talzamul hibah idza qabadhaha al-mahub lahu. Hibah mengharuskan ketika hibah tersebut sudah diterima oleh na'amarakulafikum orang yang dikasih, yang di apa, yang apa, yang hibah itu dikasihkan pada orang yang sudah diterima oleh orang yang dihibahi na'amarakulafikum. Falaisa lil wahib, ini yang pertama. Nah, falaisa lil wahib arju'u fiha. Nah, warakallahu fiikum. Hadi bidah marhamukum jami'an barakallahu. Ketika hibah itu sudah dikasihkan kepada orang lain dan orang lain telah menerima hibahnya, maka bagi penghibah, nah warakallahu fiikum, tidak boleh menarik kembali, nah warakallahu fiikum, pemberiannya. Ya. Hadi bidah marhamukum jami'an barakallahu fiikum, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala pada hadis yang ke-889. Wa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-a'itu fi hibatihi kal-kalbi yaqi'u thumma ya'utu fi qay'ihi. Mutafaqun alaih. Orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah, kemudian ia jilat kembali muntahnya. Waliyatubillah. Ini menunjukkan bahwasanya na'amarakallahu fikum arrujuk fi hibatih. Itu termasuk perkara yang sangat mengerikan. Kenapa? Diserupakan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan penyerupaan yang jublek. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat yang al-Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, laisalana masalu saw, tidak ada bagi kita permisalan yang jelek. Artinya, kalau orang itu dipermisalkan dengan permisalan yang jelek, itu berarti menunjukkan bahasanya perkara tersebut, na'amarakallahu, sangat jelek sekali. Na'amarakallahu. Alladhi ya'udu fi hibatih, orang yang mengambil kembali hibahnya, kal kalbi yaqiyau, itu bagaikan anjing yang muntah, thumma yarju fi qai'ihi, kemudian dia jilat kembali, dia makan kembali muntahnya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini na'amarakallahu fikum, konsekuensinya kalau sudah dihibahkan dan hibah itu sudah diterima sama al-mauhub lahu yang menerima hibah tadi, maka bagi al-wahid enggak boleh untuk rujuk. Paham ya? Enggak boleh rujuk. Ini hukum asalnya seperti itu. Ya qali bi tah marhamukum jami'an barakallahu. Illa idza kana aban. Kecuali kalau yang memberi itu adalah bapaknya. Nah, barakallahu fikum. Ya qali bi tah marhamukum, hadisnya ini. Hadisnya Nu'man bin Basir ini contohnya, di mana Rasulullah SAW fala izan, maka jangan kalau begitu, artinya disuruh untuk mengambil kembali padahal sudah dikasihkan, kan ya? Ya kalau fitnah makmum juga hadis yang disebutkan oleh mu'alif berikutnya, na'amarakallahu fikum, dari hadisnya Ibnu Umar, kata mu'alif rahimahullah, وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما dan dari Ibnu Umar serta Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yahillu li rajulin muslimin ayyutiya atiyatan thumma yarji'a fiha. Na'am warakallahu fikum. tidak halal bagi seorang muslim apabila dia telah memberi sebuah pemberian kemudian ia tarik kembali. Namaraqlam. Illal walid fima yu'ti waladah, kecuali orang tua, masuk di situ ibu atau bapak. Nih ya, kalau misalnya bapak ngasih kepada anaknya kemudian diambil kembali enggak apa-apa. Atau namara ibu ngasih kepada bapak urusan anaknya, namara kalau kemudian tarik kembali enggak apa-apa. Karena walid namara kalau walad mencakup namara kalau ibu dan bapak namara kalau. Ya. Kalau dikatakan al-waladan itu maksudnya adalah ibu dan bapak. Begitu ya. Ikhwan fillah entah orang itu. Ya, fi ma yu'ti waladah. Ya. Kecuali namara kalau orang tua nam mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Maka enggak apa-apa begitu. Rawu Ahmad wal arba'a wa shahahu At-Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Qalibatun rahmukum jua'an barq. Ini hukum yang ya, pertama na'amaraqlaf terkait dengan hibah. Ketika hibah itu sudah diberikan kepada al-mauhub lahu, maka hukum asalnya al-wahib enggak boleh untuk menarik kembali. Kecuali na'amaraqlaf fikum al-wahib adalah seorang bapak atau seorang ibu, maka enggak apa-apa. Paham ya? Ikhwanibit mbah marham. Hukum yang berikutnya. Yajibu alal ab al-musawa baina abna'ihi fil hibah. Wajib untuk menyamakan pemberian dari seorang bapak kepada anak-anaknya. Qalibatun rahmukum jami'an barakallahu fikum. Naam. Walau khassa ba'dahum biha. Walau khassa ba'dahum biha aw fadala ba'dahum fil ata'i duna ridahum lam yasih dhalika wa in radu sahhatil hibah. Nam, wadhalika li hadis Nu'man ibn Bashir al-Mutaqaddim. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wajib bagi bapak untuk memberikan sama rata pemberian kepada anak-anaknya. Nah, dan apabila dia mengkhususkan sebagian anaknya dengan sebuah pemberian, atau melebihkan sebagian anaknya dalam pemberian dengan tanpa ridho dari anak-anaknya yang lain, maka pemberian tersebut tidak sah. Ya, lam yasih. Qalibatun rahmukum jua'an barakallahu. Wa in radu shahatil hibah. Kalau mereka na'am ridho, maka na'am barakallahu sah. Na'am barakallahu hibah. Wadhalika li hadis Nu'man ibn Bashir al-Mutaqaddim. Yang demikian itu berdasarkan hadisnya Nu'man bin Bashir. Ya qaribit rahmu rahmu kumujain barakallahu fiik. Nah. Qaribit rahmu rahmu kumujain barakallahu. Sama dengan amarakallahu fiikum. Wasiat ya. Wasiat ya qaribit rahmu rahmu kumujain barakallahu fiikum. Wasiat itu tidak boleh, kata Rasulullah SAW itu, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqu fala wasiyata liwaris. Ini. Juga, wasiat itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Halibit entah marahmuk mujuan barakallahu fikum. Kemudian, barakallahu fikum, ada yang lain, hadis yang lain bahwasanya al-wasiat itu na'am warakallahu fikum sepertiga ke bawah. Famazat Tidak boleh pada asalnya. Ya kali fitnah mukmu. Dan disebutkan permasalahan ini dalam pembahasan apa warisan ya. Ya kali fitnah mukmu. Kalau pemberian itu pemberian berupa wasiat, wasiat kan termasuk ibadah, tapi berkaitan dengan apa? Pemberian setelah warisnya mati kan itu. Ya kali fitnah mukmu. Ya kali fitnah mukmu. Ajazahul warasah. Pemberian diberikan kepada ahli waris, wasiat diberikan kepada ahli waris atau diberikan lebih dari sepertiga. Namarakulafikum. Dengan izin dari ahli waris yang lain, maka boleh. Demikian pula hibah. Paham ya? Sekali fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Sehingga harus namarakulafikum sama. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah sama ini maknanya apa? Iya. Sekali fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Hilaf dengan para ulama. Sekali fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Iya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaim Al-Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Dalam syarah hadisnya Nu'man yang kita baca ini. Nawarakallahu. Ya qul bi tahma rahmakum syai'an barakallahu. Naam. Puasanya ya qul rahmakum. Di antara mereka para ulama ada yang mengatakan sawa atau sama di sini harus sama kadarnya. Sama kadarnya dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama. Jadi pemberian hibah kepada anak-anak itu barakallahu fikum, ya. Itu tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya barakallahu fikum dalam bab hibah diberikan kepada anak-anaknya pada sebuah nama pemberian. Misalnya tanah, nih, maka sebidang tanah yang sama diberikan baik laki-laki maupun perempuan. Khairatullah marhamukumujan. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian yang lain, khairatullah makmumah. Nam, bahwa pemberian itu diberikan seperti pemberian dalam warisan. Nam, warahmatullah. Karena itu yang dianggap adil di dalam Al-Quran dalam hal pemberian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadilan berkaitan dengan itu. Itu namarakallahu fikum laki dan perempuan beda. Khairu bismillah rahmakum syai'an barakum. Nah. Ini antum bisa namarakallahu baca. Nah, keterangan beliau ikhwan rahmakumullah pada faedah hadis Nu'man yang kelima namarakallahu. Yajibu at-taswiyah fi atiyatil aulad. Ya, lekoli akul walatika nahal tau mislahada. Nah, apakah seluruh anak-anakmu engkau berikan seperti yang kau berikan kepada anakmu ini? Kali fitrah maramukmu. Nah, marakulah. Kata beliau, lianal masalah tak tadi atas wiyah. Karena masalah itu nah marakulah fikum berkonsekuensi sama nah marakulah. Ikhwanifidin rahmarahmukumullah. Kata beliau, wa zahiru annahu la farqa bainal dzakar wal unsa. Zahirnya, ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya dikasih pulpen, semua pulpen semua. Tak tahu lah begitu ya. Atau dikasih sepeda motor semua. Kan gitu ya. Nawarakallahu. Dikasih rumah-rumah semuanya. Nawarakallahu. Ya, dikasih tanah, sebidang tanah, ukuran berapa, segitu pula amarakallahu fikum yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan. Kali fitnah marahmukumujian barakallahu. 6. Fa'idha a'ta az-zakar, ya, mi'atan, fal yu'til unsa mi'atan. Ya, itu. Kalau amarakallahu fikum, dia memberikan anak laki-lakinya 100 juta, misalnya amarakallahu fikum, ya, ngasih kepada anak perempuan juga 100 juta. Misalnya. Jadi ya, ya kali fitnah rahmukum. Lianna hada, ya, hadi masalah. Karena inilah masalah itu. Ya kali fitnah mencintai para kelabit. Nam. Wan Nabi alaihi salatu wasallam lam yastafsil na'amara kelabikum. Nabi alaihi salatu wasallam tidak apa merinci na'amara kelabikum. Menunjukkan bahwasannya na'amara kelabikum atas ya, ya, berlaku seperti itu. Na'amara kelabikum laki perempuan sama. Nah itu ya. Ya kan ibit mbah marahmukum jan barakallahu. Maqala akullu walatika. Naam. Apakah na barakallahu semua anakmu kau berikan seperti itu? Ya. Hingga akhir dari penjelasan beliau na'am barakallahu fikum. Ya. Ini satu pendapat, nah, pendapat yang lain yang rahimakumullah bahwasanya at-taswiyah dalam bab ini, ya, dalam bab pemberian itu juga sama dalam bab warisan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau misalnya kamu ngasih anak perempuan, nah, barakallahu fikum, 100 ngasih maksudnya anak laki-laki 100 ngasih anak perempuan 50. Gitu ya. Karena Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian untuk laki-laki dua bagian dari untuk dari bagiannya perempuan. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pemberian, entah itu pemberian berupa wasiat atau yang lainnya. Atau warisan. Atau na'am atiyah, na'am warakwa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya pemberian atas wasiat di sini adalah na'am warakwa sesuai dengan penjelasan Allah berkaitan dengan pemberian pada warisan. Cerah ya. Anak laki-laki dan anak perempuan dengan asas lintekari mislu hazil unsi. Ya kan ini fitnah rahmah rahmah kemujian para kelafik. Nah, kemudian hukum berikutnya berkaitan dengan amara kelafikum. Hibah. Iza fadhal al-abu fi maradi mautihi bain abna'i. Jika fadl al-abu fi marad mautihi baina abna'i aw khassa ahadahum bi atiyatin tuna akhari tuna al-akharina apabila bapak melebihkan pemberian namorokalofik kepada sebagian anak-anaknya di saat dia sedang sakit yang membawa pada kematiannya. Ya kan ini entah marah kemunculan porokalofik tanpa memberikan kepada anaknya yang lain, maka pemberian tersebut tidak sah. Illa idza ajaza dzalika baqiyatul waratsah. Ini sudah disebutkan tadi na'am warakal. Ya. Nah. Pada apa? Sebagian syarat-syaratnya tadi ya na'am warakal. Lagi-lagi nama rokalafikum lam yasih illa idza ajaza dzalika baqiyatul waratsah. Sudah tadi. Kemudian yang keempat, yasihul hibatu al mu'allaq. Sah hibah mu'allaq, nama rokalah hibah pemberian yang digantung dengan satu kejadian atau dengan sebab apa gitu amara kalau seperti kaiyakul seperti dia mengatakan amara iza qadimal musafiru wabtu kaza nye yeah. Kalau amara kalafikum musafir datang aku beri kamu ini amara kalau misalnya seperti itu. Atau idza nazzala al-matar bahabtu kadza ya. Ini sudah kita sebutkan tersebut na'am barakallahu fikum. Termasuk na'am barakallahu fikum al-hibatu 'ala al-hibatu 'ala ta'liq itu adalah umrah wal ukbah. Kalau aku mati tanah ini punyamu. Paham ya? Ya kan bi tambah marah mukmujan barakallahu. Ya. Jelas ya? Ya kali fitnah. Yang kelima. Yasihu hibatut dain. Sah hibah utang. Tapi ada itu. Harus sama ya. Nah, barakallahu fikum. Jelas utang. Enam. Ya kali fitnah marahmukum jalan barakallahu fikum. Boleh. Jalan barakallahu fikum. Nanti tak kasih sepeda motor ya. Misalnya seperti itu. Tapi harus sama nama barakallahu fikum. Dan itu sah. Boleh. Ya kali fitnah marahmukum. Sehingga nanti barang tersebut al-mahub itu menjadi tangan orang yang enam janjikan tadi. Paham ya? Jadi utang bagi. Iya. Ya kan wit entah makmu. Utang yang dibebankan kepada orang yang sudah mengatakan tadi. Nanti tak kasih sepeda motor ya gitu. Berarti motor tadi sebagai tanggungan dia. Iya. Kan wit entah marah makmu jalan para kelab. Maka dalam definisi namara kelafikum disebutkan amara kelafikum bimalin maklumin awwairi. Ya, maklumin berarti amarakul harta yang sudah ada, amarakul atau yang lainnya. Supaya masuk di situ amarakul afikum. Hibah utang. Paham ya? Khamifin rahmah rahmah kumusian pol. Yang keenam. Ya khamifin rahmah rahmah kumusian pol. Yang keenam. La yambagi raddul hibah wal hadiyah wa in qallat. Ini sudah disebutkan tadi ya faedahnya. Enggak boleh. Enggak sejujurnya amarakallahu mengambil kembali pemberian dan hadiah meskipun sedikit. Enggak boleh. Namarakallahu. Ya kan ibn Rahmah mukmujan barakallahu. Wa tusannul isabah dan disunahkan untuk memberi kembali nah, orang yang memberikan kepada kita sebuah pemberian. Yeah. Ya. Ya kalau fitnah marhum, yaitu memberi. Misalnya ada orang yang memberikan kepada kita, disunahkan untuk kita balas pemberiannya. Nama isabah. Nah, barakallahu fik. Yeah. Ya, kalau fitnah marhum. Wa tusannul isabatu 'alaiha dan disunahkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, yeah. Memberi kembali pemberian. Nih, nama orang yang memberikan kepada kita. Sekali fitnah rahmukum. Li fi'li alaihi salatu wassalam. Berdasarkan perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nawarakallahu fikum. Beliau mengatakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Atau Nabi alaihi salatu wasallam beliau menerima pemberian hadiah dan membalas pemberian tersebut kepada orang yang memberikannya. Membalas pemberian dengan pemberian. Yeah. Ya. Ya kalau fitnah rahmah rahmah kemujuan barakallah. Rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rahimahullah. Ya kalau fitnah rahmah rahmah kemujuan barakallah. Nah. Ini nama barakallah fikum. Sifatnya mustahab. Kalau misalnya na'amarakallahu fikum dia tidak membalas, enggak masalah. Karena memang ikhwan fitrah makmumah, hibah itu sebuah pemberian yang tidak diharapkan ada gantinya. Kan itu ya. Ya kali fitrah makmumah. Sehingga kalau misalnya dia na'amarakallahu fikum, na'amarakallahu fikum membalas. Ya, maka ya sah-sah saja na'amarakallahu. Boleh-boleh saja dan itu termasuk na'amarakallahu fikum. Ya, perbuatan bir. Ya. Ya, kali fitnah makmum. Termasuk dalam na'am warakallahu fikum keumuman satu Nabi. Wa kafi'u Nah, barakallahu. Dan balaslah pemberian. Kalau antum la barakallahu dikasih pemberian, maka balaslah pemberian tersebut. La isabah masuk dalam bab itu. Paham ya? Ya qali fi tambah marhamatun barakallahu. Naam. Ayat sekon dalam bab isabah ini ikhwan fi tambah marhamatun barakallahu fikum, ada riwayat terakhir yang disebutkan oleh ya. Naam barakallahu fikum Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Dari hadisnya Ibn Abbas. Perhatikan ya, Fathullah Makmujan Barakallahu Fikum. Ini nama Barakallahu Fikum. Permasalahan isabah. Ya, kalau ini Fathullah Makmujan. Kata Al-Mu'alif Rahimahullah. An Ibni Abbasin. Radla anhumah. Qala. Dari Ibnu Abbas. Radla anhumah. Beliau bercerita, wahaba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan ada seorang laki-laki yang memberikan pemberian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seekor unta, ngasih seekor unta. Nawarakallahu. Fa'asabahu alaihi. Lalu Nabi alaihi sallam membalas pemberiannya tadi. Membalas pemberiannya tadi. Faqala. Maka Rasul sallam mengatakan, Rodhita. Kamu ridho dengan pemberian ini? Nawarakallahu fikum. Orang ini, la. Nawarakallahu. Enggak ridho. Nah. Fazada, maka Rasulullah SAW menambah lagi pemberiannya. Nawarakallahu. Faqala radita. Ya, dafas. Nawarakallahu. Ya. Orang tadi mengatakan, la, nawarakallahu. Enggak puas. Nawarakallahu. Lalu Nabi alaihi wasallam menambahkannya lagi. Nawarakallahu. Ya, qali fi tahmakumullah. Ya. Kemudian berkata lagi, radita. Puas kamu? Nawarakallahu. Baru kemudian dia mengatakan, na'am. Khalifitun rahmah rahmah kumujawal. Ini masalahnya. Padahal kita tahu, na'am warakallahu fikum, bahwa hibah itu adalah tabarru'un bila iwas. Kan itu ya. Lah ini kok na'am warakallahu fikum, Nabi alaihi wasallam melakukan isabah, dan minta na'am warakallahu fikum, bertanya kepada yang memberi, na'am. Kamu puas gak dengan pemberian ini, na'am warakallahu fikum? Sekarang paman. Apakah itu dianggap sebagai iwas? Maka kita kata enggak. Ya ini bukan termasuk na'am warakallahu fikum, ganti dari pemberiannya. Jadi pemberian itu na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimah rahmakumullah barakallahu. Hibah itu adalah pemberian tabarruk bila iwad. Saya tanpa ganti. Jadi seorang yang memberikan hibah itu jangan berharap untuk diganti. Ikhwan fillah. Lah, bagaimana memposisikan hadis ini na'am barakallahu fikum? Ikhwan fillah. Itu ketika namarakallahu seorang itu namarakallahu satu ya. Ketika seorang itu mengalokan isabah namarakallahu fikum. Ya termasuk ya perkara yang disyariatkan. Dia berupaya untuk namarakallahu fikum memberikan sesuatu yang memuaskan orang yang dikasih. Maka Rasul pun melaksanakannya. Dengan apa? Bertanya. Kamu puas enggak? Ya kan ibn rahmarakumu. Enggak puas kasih lagi. Puas enggak? Namarakallahu kasih lagi. Kan ya. Puas enggak? Ya, puas. Dah, selesai namar. Ya. Jadi bukan iwat namarakallahu fikum. Ya kan bi tentah marhamukum syan barakallahu fikum. Makanya kan tentah makmuh disebutkan namarakallahu fikum dari faedah hadis terakhir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya kan ibn Rahman rahmukumusya'an barakallahu fikum. Kata beliau na'am barakallahu fikum. Anna hibatul sawab. Jadi na'am isabah termasuk juga hibah na'am barakallahu fikum. Anna hibatul sawab. Labutta fiya min ridul wahib. Awil muhti. Na'am barakallahu fikum. Ya qali bin rahmah rahmukum insyaallah barakallahu. At-dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qarra alaihi al-istirda'. Ya kan lebih tentang muslim. Bahwasanya hibah as-sawab itu harus padanya dari keridhaan orang yang menghibahi. Nah, barakallahu fikum. Atau yang menghadiahi. Qalibatullah marhamukum syan barakallahu fikum. Dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qarrad zalika istirdha. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi hal itu untuk mencari keridhaan orang yang dikasih. Walakin law namarakallahu fikum law annal muhti namarakallahu law annal muhti ya. Kalau orang yang ngasih hadiah tadi namarakallahu yang dikasih isabah tadi qulnakum talaba akthar mimma tusawi misaluhu ya ahda ilaika namarakallahu fikum rajulun ya nama ulang lagi nama walakin law annal muhti talaba akthar mimma tusawi misal nama raqlah misal akan tapi kalau yang memberikan hadiah tadi nama raqlah fikum minta lebih daripada hadiahnya nama raqlah fikum ya kan bintah marhamakum jalan raqlah fikum nah hadiah yang diberikan nama raqlah fikum. Contohnya misalnya, ahdi ilaika, ahda ilaika rojulna kotan tusawi alfan. Nah, ada orang memberikan hadiah kepada engkau seekor unta yang seharga 1.000, misalnya 1.000 real atau apa nama orang kelafiku. Ya kalau dibetulah mengkau faktai ta alfan, lalu engkau ngasih dia 1.000 nama orang kelafiku. Yeah. Fakulta, lalu engkau mengatakan kepada orang tadi, Arasita, kamu anak situ enggak? Nah, orang kelawi. Kola, lah. Ya. Ya, kali betulah mukmu. Akhirnya engkau nama orang kelawi memberikan alfan wami'ah. 1.100. Ya, 1.100. Nah, orang kelawi. Kemudian antum mengatakan, Arasita, kamu puas enggak? Kalau dia mengatakan, lah, nah, sekarang gimana? Kalau dia sudah dikasih lebih dari apa hadiahnya kok tetap enggak puas na warakallahu fikum ya kalau ditambah makmu maka boleh na warakallahu bagi orang yang dikasih ya sekali kalau gitu hadiahmu ambil lagi na warakallahu ya ambil lagi ya kalau ditambah marah makmu jangan warakallahu ya ini ya kalau ditambah marah makmu jangan warakallahu nah kata beliau namarakallahu fikum idza lam tardah hut naqataka wala ghadabatan alayya fi hadza namarakallahu yang terkait dengan isaban amr sekali lagi bukan iwat ya namarakallahu fikum bukan iwat ya bukan ganti karena memang hibah itu sendiri namarakallahu tabarruun bila iwat ya namarakallahu wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari hadis ini hendaknya diambil faedah namarakallahu husnu خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث نزل كل إنسان منزلته فأعطى هذا الرجل حتى رضيه نعم ورحمة الله فيك. Yaitu indahnya akhlak Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW menundukkan setiap manusia sesuai dengan kedudukannya dan beliau nعم ورحمة الله memberikan kepada orang ini ya hingga orang tersebut ridho. Ikhwani fi dinillah marhamukum. Wa kana yuhibbu min ashabihi walam yakun yaf'alu ma'hum kafi'li ma'hadar rajul. Dan beliau biasa memberikan pemberian kepada sahabat-sahabatnya. Dan beliau tidak na'am warakallahu fikum melakukan seperti yang dilakukan oleh na'am warakallahu fikum oleh Rasulullah kepada orang tadi. Itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah na'am warakallahu menuduhkan seorang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini namarakallahu hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Namarakallahu dan hukum-hukumnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.